Sperma sekolahnya tinggi-tinggi, gak taunya dia suka korupsi. Sperma sekolah sampai S3, gak taunya dia masuk penjara. Seorang pejabat tinggi, ternyata dia suka sama banting. Katanya dia jadi wakil rakyat, ternyata dia suka main jilat. Daripada pusing mikirin anjing yang sering kencing bikin bau besi, mendingan kita nyanyi bersama bergoyang membor Idul Darah Tista. Seorang pejabat tinggi, ternyata dia suka sama banci. Katanya dia jadi wakil rakyat, ternyata dia suka main jilat. Daripada pusing mikirin anjing yang sering kencing bikin bau pesing, mendingan kita nyanyi bersama bergoyang ngebor Idul Darah Tista. Mendingan kita nyanyi bersama bergoyang ngebor.